ay ibtahaltu ilaihi bisual. Makna da'autullaha ad'uhu du'aan, itu aku berdoa meminta kepadanya, yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ragibtu fi ma indahu min al khair, dan aku mengharapkan apa yang ada di sisinya, di sisi Allah Azza wa Jal, min al khair, dari kebaikan. Wa du'a'u naw'an, dan doa ada dua macam. Yang pertama doa umas'alatin, doa masalah. Seorang dia berdoa meminta rizki, ini doa masalah, doa permintaan. Yang kedua doa ibadah, doa ibadah. Nanti Syekh Abdullah Al-Bassam rahimahullahu taala akan menjelaskan lebih jauh tentang doa masalah dan doa ibadah. Wal murad huna huwal awwal, dan yang dibahas dalam pembahasan kita sekarang adalah yang pertama, yang jenis pertama, yaitu doa masalah. Doa masalah, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala Ibnul Qayyim fil Jawabil Kafi, berkata Ibnul Qayyim rahimahullahu taala dalam kitabnya Al Jawabul Kafi, ad-du'a'u huwa min aqwal asbabi fi daf'il makruh. Kata beliau, doa itu adalah sebab yang paling kuat untuk menolak perkara yang tidak disukai. Wa husulil matlub, dan doa adalah sebab yang paling kuat untuk mendapatkan apa yang dicari, apa yang disukai. Wa huwa aduwul bala, dan doa itu adalah musuhnya bala, musuhnya musibah, bala. Yudafi'uhu wa yu'alijuhu, karena doa akan menolak bala dan akan mengobati bala tersebut. Wa yamna'u nuzulahu, dan akan menghalangi turunnya bala, turunnya musibah. Wa yarfa'uhu idza nazala, dan doa akan mengangkat bala apabila sudah terjadi. Au yukhaffifuhu idza nazala, atau doa itu minimalnya meringankan bala apabila bala tersebut sudah terjadi. Kalau enggak terangkat semua, dia meringankan. Maka doa adalah hal yang sangat penting dalam kehidupan seorang muslim. Wa huwa silahul mu'min, dan doa itu adalah senjatanya seorang mukmin. Kemudian kata beliau, fa idza ijtama'a ma'ad du'a'i hudurul qalbi. Wa jam'iyyatuhu bi kulliyatihi 'ala al-matlub. Apabila bersamaan dengan doa tersebut juga terkumpul padanya hadirnya hati, ya. Yaitu ketika dia berdoa, hatinya hadir. Dan dia serius serta bersungguh-sungguh untuk mendapatkan apa yang dia cari. Wasadafa waqtan min awqatil ijabati. Dan doa tersebut bertepatan dengan salah satu waktu dari waktu-waktu dikabulkannya doa. Wasadafa khusyu'an fil qalb. Dan bertepatan dengan khusyuknya hati. Wan kisarun baina yadai rabb. Dan juga bertepatan dengan tunduknya diri di hadapan Rabb. Wa dhullan lahu. Dan merendahkan diri di hadapannya. Wa tadarru'an. Penuh tadarru'. Wa riqqatan. Dan kelemah lembutan. Wastiqbal al-kiblati. Dan menghadap ke arah kiblat. Wa kana ala tuhrin. Dan dia pun berada di atas toharah. Wa rafa'a yadayhi ila Allah ta'ala. Dan dia mengangkat kedua tangannya kepada Allah ta'ala. Wa bada'a bil hamdi. Dan dia memulai doanya dengan pujian kepada Allah. Wassana alaihi, dan menyanjung Allah. Thumma sanna bis salati ala Muhammadin abdihi wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dilanjutkan dengan salawat dan salam atas hambanya, yaitu atas Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hambanya dan rasulnya. Thumma qaddama baina du'ai rogbatan wa rahbatan. Dan dia dahului doa tersebut dengan rasa harap dan rasa takut. Wa tawassala ilaihi bi asma'ihi wa sifatihi wa tauhidihi. Dan dia bertawassul kepada Allah dengan menyebut nama-nama Allah dan sifat-sifatnya dan tauhid. Bertawassul kepada Allah dengan nama-nama Allah dan sifat-sifatnya dan bertauhid kepadanya. Wa qaddama baina yaday du'aihi shadaqatan. Dan bahkan dia mendahului doanya dengan bersedekah. Sebelum doa, bersedekah. Sifat-sifat doa yang disebutkan tadi, fa inna hadza du'a la yakadu yurad. Doa-doa yang seperti ini tidak akan ditolak. Akan dikabul oleh Allah Azza wa Jalla. Apa yang boleh disebutkan di sini adalah adab-adab dalam berdoa yang harus diperhatikan ketika seseorang ingin doanya dikabul. Ketika dia berdoa, hatinya hadir, tidak sekedar mengucapkan lafadz doa, tapi pikirannya nggak tahu di mana. Dia berdoa dan hatinya hadir, sungguh-sungguh ingin mendapatkan apa yang dia minta. Kemudian dia cari waktu yang tepat, waktu dikabulkannya doa. Antara azan dan iqamah misalkan, di sepertiga malam terakhir misalkan, di waktu ba'dal asr sampai sebelum maghrib di hari Jumat. Ketika berpuasa, dan seterusnya dari waktu-waktu dikabulkannya doa. Dia pilih waktu, waktu ijabah. Di samping itu juga dia khusyuk, hatinya khusyuk ketika berdoa. Serius, memintanya itu serius. Dia merendahkan diri dan menundukkan diri di hadapan Allah. Penuh tadarruk. Doanya menghadap kiblat. Dan dia di atas toharah, suci dari hadas besar dan suci dari hadas kecil. Dia mengangkat kedua tangannya. Kemudian dia mulai dengan memuji dan menyanjung Allah. Kemudian dilanjutkan dengan salawat dan salam atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam doanya penuh rogbah dan rohbah, penuh harap dan cemas. Dan dia bertawassul kepada Allah dengan nama-namanya dan sifat-sifatnya dan tauhidnya. Tambah lagi dia sebelum berdoa bersedekah terlebih dahulu. Maka ini sifat-sifat doa yang la yakadu yurad, tidak akan tertolak. La siyamma in sadafal ad'iyata allati akhbara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam annaha madhannatul ijabah. Apalagi kalau bertepatan dengan doa yang dikhabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahwasannya doa tersebut adalah doa yang dikabul. Wa annaha mutadamminatun lil ismil a'zham, dan bahwasannya doa tersebut mengandung nama yang paling agung dari nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala. Apalagi seperti ini, maka doa yang seperti ini akan dikabul oleh Allah azza wa jalla. Walakin, kata beliau, yahummuna amrun yajibu tafattun lahu. Tetapi kita penting untuk memperhatikan perkara yang wajib bagi kita untuk tafattun padanya, teliti padanya. Wa huwa anna du'a'a qad yatakhallafu atharuhu 'ani da'i. Yaitu bahwasannya doa itu kadang pengaruhnya tidak segera terhadap orang yang berdoa. Artinya lama tidak dikabul. Lama belum terwujud. Imma li dha'fihi fi nafsih. Kenapa tidak dikabul atau belum terwujud permintaannya? Imma karena lemahnya dia dalam jiwanya. Lemah keyakinannya. Bi an yakuna du'a la yuhibbuhullah. Misalkan karena doa tersebut adalah doa yang tidak Allah cintai. Jadi kadang doa pengaruhnya terlambat atau tidak terkabul oleh Allah untuk orang yang berdoa. Ini karena beberapa sebab. Bisa jadi karena lemahnya doa tersebut. Misalkan karena doa tersebut adalah doa yang tidak Allah cintai. Lima fihi minal udwan, karena di dalam doa yang dipanjatkan tersebut terdapat udwan, permusuhan, sehingga tidak Allah kabulkan. Wa imma lidhafil qalb, atau karena lemahnya hati. Kalau tadi lemahnya doa, karena doa tersebut adalah doa yang tidak Allah cintai, karena mengandung permusuhan. Sebab yang berikutnya, bisa jadi karena lemahnya hati. Wa adami iqbalihi 'alallahi waqta du'a, dan ketika dia berdoa, dia tidak menghadapkan dirinya kepada Allah. Lisannya berdoa tapi hatinya enggak tahu kemana. Wa imma lihusuli mani'in minal ijabah, sehingga tidak dikabul doanya. Atau bisa jadi karena apa? Adanya hal yang menghalangi dari terkabulnya doa. Min aklil haram, misal karena dia memakan makanan yang haram, maka hal ini menghalangi dari terkabulnya doa. Waraini dzunubi 'alal qulub, dan di antara hal yang melarang atau di antara hal yang menghalangi dari terkabulnya doa adalah raynil dzunub 'alal qulub, kotoran dosa yang ada di dalam hati. Dosa sudah numpuk. Kotoran-kotoran dosa sudah menumpuk di dalam hatinya, sehingga doanya tidak terkabul. Wastilail ghaflati wasyahwah, dan di antara sebab terhalanginya terkabulnya doa adalah istilail ghaflah wasyahwah, karena dia ditundukkan oleh kelalaiannya dan syahwatnya. Lalai dia dan selalu mengedepankan syahwatnya, sehingga ketika kelalaian dan syahwat ini lebih dominan, maka ini sebab yang menghalangi terkabulnya doa. Maka ini perkara yang yajibu tafattun lahu, perkara yang wajib bagi kita untuk teliti. Kenapa doa kita enggak dikabul-kabul atau belum terwujud? Apa yang kita inginkan? Kita harus teliti. Jangan-jangan kita memakan makanan yang haram, jangan-jangan kotoran dosa telah menumpuk di dalam hati, jangan-jangan ghaflah, kelalaian dan syahwat lebih dominan dalam diri kita, jangan-jangan doa yang kita panjatkan doa yang tidak Allah sukai, itu doa yang mengandung permusuhan, kebencian dan lain-lain. Atau jangan-jangan ketika kita berdoa, lisan kita berdoa tetapi hati kita gak tahu kemana. Tidak ada iqbal kepada Allah. Maka tafattun, perhatikan dengan teliti hal seperti ini. Wa min al-afati allati tamna'u tarattuba atharid du'a, dan di antara hal-hal buruk yang akan menghalangi dari terkabulnya doa, ya, adalah an yasta'jilal abdu, seorang hamba tergesa-gesa, enggak sabar. Fayatabata'ul ijabata, sehingga dia menganggap pengkabulan doa itu lambat, ya. Lambat, ya. Slow respon, ya. Nah, apa? Gitu ya. Lambat respon, ya. Sudah sering doa, ya. Setiap hari doa, enggak direspon. Ini istijal, terburu-buru, ya. Tergesa-gesa. Ketika adzan berkumandang, ya, dia masih asyik dengan dunianya. Sampai akhirnya meninggalkan sholat berjamaah, ya. Ketika diseru untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jal, lambat-lambat, ya. Tapi giliran dia meminta, ya, kepada Allah Azza wa Jal, ya, pengennya, ya, segera, ya. Yang diminta langsung terkabul. Nah. Inilah keadaan sebagian hamba-hamba Allah, ya. Azza wa Jal, karena lemahnya keimanan. Maka sikap istijal, tergesa-gesa, terburu-buru, ya, ini hal yang akan dapat menghalangi dari terkabulnya doa. Ya. Dia menganggap pengkabulan doa itu lambat. Fayahsiru, ya. Sampai dia bosan, jenuh, capek, letih sudah doa dengan doa yang seperti itu terus setiap hari. Capek sudah. Wa yad'u doa, sampai akhirnya dia meninggalkan doa. Udahlah. Enggak ada ngaruhnya doa. Ila akhirih. Maka hal yang seperti ini akan menghalangi terkabulnya doa. Enggak dikabulkan doanya. Fa fi sahih al-Bukhari wa sahih Muslim anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dalam sahih Bukhari dan dalam sahih Muslim, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yustajabu li ahadikum ma lam ya'jal, pasti akan dikabul doa salah seorang dari kalian selama dia tidak tergesa-gesa. Fayakul, ada yang fayakul, orang yang tergesa-gesa adalah dia yang mengatakan, da'autu falam yustajabli, aku berdoa, aku sudah berdoa tetapi tidak dikabulkan juga, ya. Sudah su'udzon duluan, ya, kepada Allah Azza wa Jal. Nas'alallaha ta'ala an yakbala du'a'ana, kita meminta kepada Allah Azza wa Jal agar Allah mengabulkan doa-doa kita. Wa yusliha a'malana, dan memperbaiki amalan-amalan kita. Innahu hamidun mujib, sesungguhnya Allah maha terpuji juga maha mengabulkan doa. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Selesai dari mukaddimah tentang doa. dari Syekh Abdullah Al-Ubassam rahimahullahu taala. Setelahnya baru beliau menjelaskan atau mensyarah hadis-hadis yang disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala. Baik, kita baca hadisnya untuk dihafal pada pertemuan berikutnya. Wa anin Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ad-du'a'u huwal ibadatu. Dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, innad du'a'a huwal ibadah. Sesungguhnya doa itu adalah ibadah. Rawahul arba'atu wa sahahahu at-Tirmidzi. Hadis ini diriwayatkan oleh al-arba'ah, empat ulama ahlul hadis. Ketika dikatakan al-arba'ah, maka yang dimaksud adalah al-imam Abu Dawud, at-Tirmidzi, An-Nasa'i dan Ibnu Majah. Dan hadis ini disahihkan oleh al-imam at-Tirmidzi rahimahullahu ta'ala. Walahu min hadithi Anas. Juga diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari sahabat Anas marfu'an, secara marfu' bilaf dengan lafad ad-du'a'u mukhul ibadati. Doa itu adalah intisarinya ibadah. Namun sayang lafad ini lemah karena dalam perawinya ada Abdullah ibn Lahi'ah. Abdullah ibn Lahi'ah lemah dalam periwayatan hadis setelah terbakarnya kitab-kitabnya. Sehingga yang benar adalah ad-du'a'u huwal ibadah. Doa adalah ibadah. Adapun lafaz doa adalah intisari ibadah, itu lafaz yang lemah. Walahu min hadithi Abi Hurairah radhiyallahu anhu rafa'ahu. Juga diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dan beliau memarfu'kannya bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa syai'un akrama 'ala Allahi minad du'a." Tidak ada sesuatu yang paling mulia dalam pandangan Allah Azza wa Jal daripada doa. Jadi doa adalah hal yang paling mulia dalam pandangan Allah Azza wa Jal. Wa sahahahu Ibnu Hibban wal Hakim. Dan riwayat ini disahihkan oleh Ibnu Hibban dan Al-Hakim. Allahu ta'ala a'lam bisawab. Naktafi bihadal qadar. Subhanakallahumma bihamdik. Ashadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Fadlu.